pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 9 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Dua tewas dan dua luka parah akibat tabrakan di Pidijaya. Seorang warga Loksmawe meninggal akibat DBD. Jadwal penerbangan pesawat perintis Singkil diminta untuk ditambah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasya 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Jalaluddin, 16 tahun, dan Rahmat, 14 tahun, warga Gampung B, Kecamatan Meradu, Pidijaya, Sabtu siang tewas setelah sepeda motor yang mereka kendarai bertabrakan dengan motor lainnya. Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan negara, persisnya di Gampung Nanggro Barat, Kecamatan Ulim, Pidijaya. Kasat Lantas Polres Pidi, Ibtu Rina Handayani, mengatakan, kecelakaan berawal saat Jalaluddin mengendarai sepeda motor jenis Beat BL6281 DEC dengan memboncengi Rahmat dan Aulia. Ketiganya merupakan santri melaju dari arah Pidijaya. Sementara dari arah berlawanan, Honda CBR BL5410 PAL yang dikendarai Mursalin, 22 tahun, warga Gampung Pasilo, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi. Tiba di tikungan Gampung Nanggro Barat, Kecamatan Ulim, sepeda motor Honda Beat tiba-tiba langsung menghantam CBR yang melaju agak ke kanan jalan. Akibat laga kambing ini, pengendara Honda Beat bernama Jalaluddin dan Rahmat tewas di tempat karena luka parah. Sementara Aulia dan Mursalin mengalami luka parah. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit di Pidijaya. Dua korban meninggal telah dibawa pulang ke rumah sakit ke rumah duka untuk dikebumikan. Sedangkan Aulia dan Mursalin harus dirujuk ke Banda Aceh karena luka yang parah. Dua sepeda motor yang terlibat tabrakan telah diamankan di pos polisi pos lantas Simpang 3. Jalun, seorang pemuda berusia 18 tahun asal Muara Dua Loksmawe, Sabtu pagi meninggal di rumah sakit Kesrem akibat menderita DBD. Sesuai data Dinas Kesehatan Loksmawe, sepanjang 2016 sudah 4 warga yang meninggal dunia akibat DBD. Kepala Dinas Kesehatan Loksmawe, Dr. Said Alam Zulfikar, mengatakan pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Kesrem 1 Oktober 2016. 6 hari kemudian, tepatnya 6 Oktober 2016, kondisinya semakin parah sehingga harus dirawat di ruang ICU. Namun pada Sabtu pagi, korban meninggal dunia. Sementara itu, Kabid P2P Dinas Kesehatan Loksmawe, Dr. Helizar, menjelaskan sepanjang tahun ini, sesuai data yang dihimpun dari seluruh rumah sakit, memang data penderita sudah mencapai 300 lebih. Tapi berdasarkan hasil klarifikasi ke Dinas Kesehatan Provinsi, sesuai data para pasien yang dikirim pihaknya yang positif hanya 160 kasus. Ia menambahkan dengan kondisi saat ini sudah memasuki musim hujan, maka peluang terjadi penyakit DBD meningkat. Upaya pencegahan DBD paling maksimal adalah kesadaran masyarakat membersihkan lingkungan, terutama tempat-tempat yang bisa menampung air. Sudarlun, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Aceh Singkil, Faisal, meminta pemerintah pusat menambah jadwal penerbangan pesawat perintis ke daerahnya. Menurut Faisal, industri pariwisata di Singkil sedang menggeliat, ditandai dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama ke objek wisata kepulauan banyak. Untuk mengembangkan pariwisata membutuhkan dukungan moda transportasi seperti pesawat. Saat ini sudah ada tapi dua kali dalam sepekan, karena itu perlu penambahan jadwal penerbangan. Dengan adanya jadwal penerbangan pesawat, dipastikan jumlah turis yang datang akan bertambah banyak. Kemudian waktu kunjungan turis di destinasi wisata bisa bertambah lama, sebab waktu tempuh ke Aceh Singkil menjadi lebih cepat. Kebanyakan turis saat ini menggunakan jalan darat dari Medan, Sumatera Utara dengan jarak tempuh 8 jam. Padahal jika naik pesawat hanya membutuhkan waktu 45 menit. Sudarlun, harga cabai merah di tingkat pengecer di pasar tradisional di Sabang dilaporkan melonjak hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara tomat turun menjadi Rp7.000 per kilogram. Informasi dihimpun sejak beberapa hari terakhir, harga cabai merah di pasar tradisional bertingkat Jalan Perdagangan Gampung Kota Barat dan pasar tradisional Pujasera Gampung Kota Timu Sabang meningkat drastis. Sebelumnya dijual Rp35.000, namun dalam sepekan terakhir meningkat mencapai Rp85.000 per kilogram. Melonjaknya harga cabai merah di tingkat pedagang pengecer bukan karena cuaca buruk, melainkan disebabkan tingginya harga tebus cabai merah di pasar daratan Banda Aceh yang mencapai Rp78.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah, kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000. Tingginya harga bumbu penyedap rasa makanan ini mengakibatkan permintaan konsumen menurun. Kebanyakan para konsumen hanya membeli dalam jumlah kecil, yaitu ukuran 2 ons atau 1/4 kilo. Sementara harga sayur mayur lainnya tetap stabil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan menilai praktik hukuman mati di Indonesia cacat hukum. Meski eksekusi mati telah dilakukan selama 3 tahun terakhir, tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan seperti yang diinginkan pemerintah. Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia mengatakan saat ini tidak ada satu tafsir baku atas kejahatan luar biasa yang bisa dijatuhi vonis mati. Henda amandemen KUHP cenderung diarahkan untuk berpihak pada jenis sanksi pidana mati. Akibatnya pasal yang memuat ancaman hukuman mati bertambah. Dalam kurun waktu Januari hingga September 2016, Badan Peradilan telah menjatuhkan vonis mati untuk 35 perkara. Sebanyak 25 diantaranya merupakan kasus narkotika, sementara sisanya berkaitan dengan pembunuhan dan kejahatan seksual. Cacat hukum pada vonis mati yang dimaksud Kontras salah satunya terjadi pada perkara yang menjerat terpidana mati asal Nias, Yusman Telaumbanua. Yusman adalah terpidana kasus pembunuhan. Ia divonis mati Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tahun 2013, padahal Yusman masih berusia 16 tahun saat dijatuhi vonis mati. Menurut Putri, sistem hukum yang buruk membuat seorang anak terancam eksekusi mati, padahal KUHP tidak menjadikan anak sebagai subjek hukuman mati. Sudarlun, 3 warga Kediri, Jawa Timur tewas setelah diduga menegak minuman keras. Sebelumnya korban mengeluhkan sakit perut dan sesak napas. Ketiga orang ini berinisial AG, BS, dan HR. Ketiganya adalah warga Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Sebelum meninggal, ketiga korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Baptis. Sugianto, Ketua RT setempat, mengatakan sebelum masuk rumah sakit, ketiganya menegak miras di pinggir jalan. Pesta miras itu berlangsung 2 hari sejak Jumat lalu. Beberapa orang warga sempat mengetahui mereka mengkonsumsi miras secara terus-menerus. Sebelum dibawa ke rumah sakit, umumnya korban miras itu mengeluh sakit di perut dan sesak napas. Korban tewas saat ini disemayamkan di rumah duka dan rencananya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 9 Oktober 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.